segenap pengurus, ketua dan majelis asatid Taman Pendidikan Al-Qur'an Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama 14 Al-Istiqamah, yang sama-sama kita hormati para santri yang kita cintai, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah berkhidmah kepada para ulama dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperan serta menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan NKRI. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah, mugi-mugi acara ingkang kula panjenengan sedaya nderek hormat wonten wekdal menika saestu-estu saged dados wasilah supados sisa-sisa umur peparingi Allah menika saged dados umur ingkang barokah. Ziyadatul khair selalu bertambah nilai kebaikannya. Pancen umur sing paling sae niku umur ingkang barokah. Umur barokah niku mboten kudu dawa. Umur barokah niku nggih umur ingkang kathah nilai kesaenanipun. Najan umure pendek ning kathah nilai kesaenane niku namine umur barokah. Ke umure dawa banget kesaenane namung sekedhik niku nggih mboten barokah. Kula yen gambarke umur barokah niku kados dompet. Dompet niku wonten cilik endek tapi isine kebek duit mentek-mentek nang atos ana model. Ana dompet iki mung oleh dawane tok. Dawa nganti 2 meter. Tapi melur modele ning ra ono isine. Ibu-ibu remen sing pundi, Bu? Endek tapi mung mentek-mentek atos. Karo dawa nang melur seneng sing ndi? Urip ingkang paling bahagia niku nggih urip ingkang barokah. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang barokah. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Duit yang paling sae ndadosaken kebahagiaan nggih duit ingkang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Duit barokah niku mboten kudu akeh jumlahe. Duit barokah niku mboten kudu kathah nominale, mboten. Ning duit barokah niku nggih duit sing kathah manfaate, kathah kesaenane. Tur saged ndadoske atine ayem, keluargane tentrem. Jadi tandane wong barokah niku atine ayem, keluargane tentrem. Senajan duwite akeh. Ibu-ibu kok kesih umek wae ket wae. Bu, tolong perhatiin aku dong. Ya ora maido pancene cangkeme wong wedok siji, kuwi ramene iso ngungkuli wong lanang 100. Mula pasar pundi mawon kapan sing dodol lanang sing tuku lanang biasane mboten rame, contone pasar sapi. Rame sapine timbang wonge. Beda kok pasar sing dodol wedok sing tuku yang wedok ramene ra karuan. Contone pasar buah. Ngarep ngenyang salak iso 3.5 jam. Diulak-ulik, diulik-ulak, didelak-delok, didelok-delak, didemak-demok, didemok-demak, diwolak-walik, diwalik. Wolak dipenyat-penyet, dipenyet. Akhire ngenyang. Pinten Bu salake sak kilo? Dijawab 20.000, Dik. Larang banget. Mun salak kok sak kilo 20.000, aku wingi tuku nang kono 14.000, nang salake gede-gede. Sampeyan adol larang banget 20.000 padahal salake yo ning sak upil-upil. Bagolen nesu dilokke salake sak upil-upil, akhire bagolen jawab, "Lah ya to, Dik, rupamu ayu, upilmu sak salak-salak." Pun orang gagas wong wedok tandane wong uripe barokah niku atine ayem keluargane tentrem senajan duwite akeh. Lha duit akeh yen ati ora ayem keluarga ora tentrem niku namine mboten barokah. Gak ada duit akeh 100 juta kathah napa mboten? Nek ukuranmu ya wis akeh banget. Enggak ada duit kathah 100 juta ning atine ora ayem, keluarga ora tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba. Anak perempuannya kena imbas pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Suaminya tukang judi, tukang mendem. Istrinya perempuan yang mereknya C. Cerewet. Ceriwis, centil, ceninilan, celelekan, celandaan, cerongoan, celutak. Rasa-rasanya duit 100 juta mboten wonten gunane. Wong ati ora ayem, keluarga ora tentrem, nggih napa nggih? Cobi, sampeyan pilih pundi? Enggak ada duit kathah 100 juta ning keluargane ora tentrem. Karo ndhewe duit namung 500 juta ning keluargane tentrem. Mulai yang masalah bondo dunyo, yang kepengen barokah, kepengen bahagia, kata kuncinya dipirengke. Satuan kekayaan itu ternyata bukan dolar, bukan rupiah, bukan ringgit, bukan real, bukan won, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina ghina malin walakinnal ghina ghina nafas. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Betul? Banyak orang yang kedudukan tinggi, hartanya berlimpah, tapi hatinya enggak bahagia. Pabrike pitu, mobile pitu, tapi kena setruk. Ora iso numpaki mobile, sing numpaki mobile supir-supire. Dheweke tumpake gledhekan disurungno pinggire. Apa artinya mobil pitu lek tumpakane gledekan? Maka hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan. Mas, sampean berhasil mendapatkan cewek cantik kayak penyanyi mau jadi istri sampean, berhasil sampean dapatkan, tapi sampean gak bisa merasakan, soalnya sampean impoten. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Gak ada gunanya memiliki segalanya kalau gak bisa menikmatinya. TV wombok kawedi 2500 in meneng matane belen terus ora iso ndeleng. Ya lu wong TV cilik-cilik tapi matane sehat, iso dipecicili sak wayah-wayah. Kursi wae regane 2 miliar, meneng bokonge udunen ora waras-waras. Ora iso lungguh kursi apik. Ya tok kursi elek-elek teko pring kayune. Gribal-gribal pakune teng seronat dilungguhi bokong kecantol nanti gubrak-getih. Ning bokonge sehat. Sesuk wani lungguh meneh senajan kecantol meneh. Rugi Pak, ndek bojo wayu semep belenep montok, tapi bojomu bendino anyang-anyangen. Ora kena diutek-utek. Ya luwungan bocor rupane ora ayu ning sehat, ning sawayah-wayah kena dinggo. Lha iki sengaja tak sampeke tujuanku kanggo arem-arem, kanggo nglipur sing rupane elek-elek kuwi. Ben ora nemen-nemen ngenese. Mula Bu, kok umpama bojomu rontok pakaian ngomong gak sampean delok kae, rupamu elek, cerewet. Nyaman jawab nyantai mboten usah nesu, elek ya ben, sing penting ora anyang-anyangan. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sampai nikmatnya sendiri enggak terpikirkan. Mangrungokke sing dipikir nikmate wong liya wae. Yen wonten wong liya nampi nikmat niku dipikir leboke ati, dipikir leboke ati, dipikir leboke ati. Ya kuwi sing marake atimu sumpek. Ana tangga tuku sapi dileboke ati, belem. Ya atimu disundangi sapi. Tangga tuku sepeda motor leboke ati, bleng. Atimu kecos kenal pot. Tangga bangun omah leboke ati, bleng. Atimu kesogro usuk. Akhirnya tanggamu lunga haji umroh budal yang Mekah Medina sampai yang budal yang kuburan. Halo diteruskan mboten niki ngajine. Lah kanggo gayuh urip barokah niku diantara carane sampean kudu nyambung karo keluarga, para guru, para kiai, para ulama sing sampun wonten ing alam barzah. Lho apa hubungane? Ngeten tulang genah ke Bapak penjenengan perso uwet kok gak nyawet jenengan ngertos uwet. Uwet niku gak ada oyot napa mboten? Oyote ten pundi? Wis suwe ngandhap. Ibu tahu pohon? Pohon itu ada akarnya apa enggak? Akarnya di mana? Suwe. Oyote kependem lemah. Lah ngoten nggih. Aja ngomong nang isor. Ayo arep bantah apa? Mbok dipot ya panggah kependem lemah. Nggih napa mboten? Engko lek tak jawab nang ngisor ngono, nek dipot kae kadang digantung nang dhuwur. Ning nek dijawab kependem lemah, ayo sapa sing arep bantah? Woi. Jawab. Ngertos uwit. Wonten oyote mboten? Oyote ten pundi? Kependem lemah. Nah, pohon itu ada akarnya dan akarnya terpendam di dalam tanah, maka pohon itu bisa bermodot. Modot itu bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu woh wong modot kok. Modot itu bahasa Indonesia ini apa? Apa? Ya bermodot kuwi. Kok dawa. Wis meneng. Pohon itu bisa bermodot. Jadi besar, tinggi, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, terus keluar ya kembang sih kok moro-moro buah ya. Keluar kembangnya, habis kembang terus jadi ya aja buah sih, pentil kok pentil. Pentilnya terus jadi buah. Nah itu uwit mau untuk setoran teko ngendi? teko oyot. Nanti wet ni gak iso modot, iso gede, iso dhuwur, metu pange, metu godonge, metu karue, metu kembange, pentil terus dadi woh. Kuwi mergo entuk setoran teko oyot. Umpama gak entuk setoran teko oyot, orang ngira iso modot, orang ngira iso gede, orang ngira iso dhuwur, orang ngira iso metu godonge, kembange woe. Lho niki hubungan antarane kula panjenengan sing tasih urip teng alam donya kalih sing sampun pindah teng alam barzah sing jasate pun do kependem lemah ibarat oyot kala wau. Artine yen kula panjenengan kepengin bisa manfaat lan barokah uripe ibarat wit ngono ya iso modot, iso gedhe, iso dhuwur, abrom. Ana godhonge, ana kembange, ana wohe. Kuwi kudu gelem wasilah, kudu gelem nyambung kalih sing jasate wis do kependem lemah kae. Saiki ana wong urip no alam donya, kok ora gelem nyambung karo sing wis ten alam barzah sing jasate kondo kependem lemah. Nika bebasan ana wit ora nyambung karo oyot. Lha wit ora nyambung karo oyot, nasibe wite pripun? Garing. Dengaren kok cerdas. Wit ora gelem nyambung karo oyot, mesti garing. Lah panjenengan ten alam donya ora gelem nyambung karo sing wis do kependem lemah jasate kae, mesti garing uripmu. Mungkin duitmu akeh, donyamu akeh, ning garing ora metu berkahe. Lho ngono sakniki kok akeh sing ngarani ziarah kubur syirik, dongake tiyang sing wonten alam kubur niku ora tekan, percuma. Wong nek wis mati ki amale putus kabeh, ora ana gunane didongake. Mangke kula terangke, sabar nggih. Nggih muga-muga wektale cekak. Sing kok kaya anomongi jelas ora melu nyumbang kowe. Nyuwun pangapunten. Woi, woi, janjane tiang ten alam kubur niku ngertos napa mboten? Kepiren napa mboten? Jawabe kok langsung modele kaya wis pengalaman. Lho tiang ten alam kubur niku ya sumeret, ya ngertos. Lha umpama kok mboten sumerep, mboten ngertos, Kanjeng Nabi mboten merintahke sliramu yen mlaku kok ngliwati makbaroh, ngliwati pekuburan, ulu salam marang ahli kubur. Niku perintahe sinten? Perintahe Kanjeng, perintahe Kanjeng. Nek perintahe Kanjeng Nabi demi Allah mesti bener. Lek sampean katik ragu orang bener ke perintahe Kanjeng Nabi, syahadat maneh sampean. Kanjeng Nabi kuwi merintahke sampean laku kok ngliwati kuburan, ulu salam marang ahli kubur. Assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dadi assalamualaikum ya ahlal kubur. Uti kongkon uluk salam mergo ahli kubur kuwi krungu. Lha umpama kok ora krungu, ora sumerep, Kanjeng Nabi yo mboten merintahke uluk salam no. Mosok kok uluk salam nang gone patok-patok kuwi. Ayo dipikir ngangge akal mawon no. Dereng bicara tentang keimanan niku. Secara logika mawon. Matok napa mboten? Hoi. Dados sing ten alam kubur niku ya kepireng, ya sumerep, kahanane sing tesih ten alam donya. Ning kula panjenengan sing tesih ten alam donya niki mboten sumerep keadaane sing ten alam kubur nggih mboten kepireng sing ten alam kubur. Ngono kuwi kadang wong dijelaske yo njaluk dalil. Dalile nopo? Dalile yo TV. Jenengan nonton TV, jenengan ra yo kepireng suarane sing nang jero TV, jenengan ra yo sumerep wonge sing nang jero TV. Ning sing nang jero TV ora krungu suaramu, ora sumerep rupamu. Sepuntene tak lakke rupamu modele kok kaya mencep kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula tiang ten alam kubur niku urip. Mati niku namung istilah mawon. Wong sejatine menungsa niku mboten mati kok. Urip nanging pindah alam. Mati saking alam donya, pindah urip dateng alam barzah. Ngoten nggih? Mbah ra nyemangati wong model ya. Mati sengko urip nang alam donya, pindah urip dateng alam kubur. Menungso niku mung pindah alam mawon. Mulai saking alam azali, pindah ten alam roh, pindah ten alam rahim, pindah ten alam donya sak mangken menika. Mangke pindah ten alam barzah. Pindah ten alam mahsyar, pindah ten alam akhirat, urip sedoyo. Dadi mati saka alam donya, pindah urip ten alam kubur. Saiki tak kei dalil. Dalile dalil sing nganggo akal ae ben gampang. Dadi misale kok enten iklan, enten pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intiqal ila rahmatillah. Sampun kapundhut kersane Gusti Allah enjing wau jam 7 sederek Eko. Dumateng sedaya warga masyarakat ingkang badhe nderek hormat. Insyaallah jenazahipun badhe dipun salati mangke badhe salat zuhur. Mekaten matur suwun. Lho. Niki Eko mati teko alam donya. Buktine sebutane. Mangke wong lek takon lak ngeten, mayite wis didusi apa urung? Janazahe wis disolati apa urung? Mosok ana bareng wis badhe umumke Eko mau wis didusi apa urung? Jenenge wis mayit. Jenenge wis janazah. Mayite wis didusi apa urung? Ning bareng pun dikubur untuk 40 dina. Ana bocah ngarit nang kuburan takoni, "Le, iki ana kuburane anyar iki kuburane sapa, Le?" "Kuburane Eko." "Urip maneh to Ekone?" "Mosok arep dijawab kuburane mayit." Halo. Lah terus niki sampean pikir maneh. Alam kubur niku ana kalane raudhatun min riyadil jannah. Dadi taman sangka taman-taman swarga. Ana kalane hufratun min hufarin niron. Dadi jurang saka jurang-jurang neraka. Dadi tiang ten alam kubur niku ana kalane ngrasakno bocoran nikmat swarga, ana kalane ngrasakno bocoran siksa neraka. Iso ngrasakno nikmat, iso ngrasakno siksa. Jawab, iso ngrasakno niku berarti urip napa mati? Urip, wong iso ngrasakno kok. Mbah sing ra patek cerdas modele ndomblong. Nek mati ora iso ngrasakno, wong iso ngrasakno kok. Urip. Ya sumerep kaadaane sing ten alam donya niki. tiap malam Jumat malah ditayangke khusus amale keluargane sing sik uripno alam donya. Tiap malam Jumat niku ditayangke. Lah kaya anakku kaya dadi banser. Pas pengajian ngawal kiai alhamdulillah. Lho ngono kuwi engko wong tuane apa bae sing wis nang alam kubur ya entuk kirimane ditayangke. Lah nek kelakuane elek, astagfirullahalazim. Anakku kae mendem kae. Oi. Kebacut, kebacut. Ngoten. Mboten pengalaman wong wonten keterangane kok. Wonten keterangane ngono. Lah, sithik-sithike tiyang ziarah kubur. Niku ngendikane Imam Hanafi, aku nguandel karo Imam Hanafi, soalnya apal 900.000 hadis saksanate. Ayo, yang mriki sinten sing apal 900.000 hadis saksanate? Lho saksanate lho ya. Nah, kula niku nggih biasa maca kitab hadis, maca. Ning kan ngapalke saksanate, 5 iki lho ora apal. Kuwi aku apa maneh rupamu. Dadi lha iki apal 900.000 hadis saksanate, aku makane luwih percaya nang Imam Hanafi timbangane Imam Anyar sing cekelane ming Quran terjemah, cekelane ming buku-buku terjemah, apa maneh bergurunya kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Ora kudu ngandel aku. Lho sithik-sithike tiyang ziarah kubur niku sampean lungguh. Terus ya maca-maca Arab. Wong kadang nyang kuburan nyambangi kuburane maro tuane. Celulak celulu nggo warit. Arep gorek alang-alang go Daud. Jare maro tuane teko alam kubur, mantue dian. Nah wong ziarah kuburane maro tuwa kok ming celulak celulu nggo warit. Lungguwa paling sithik maca surat Ikhlas. Lek iso ping 11 niku riwayate sahih nek ping 11 niku. Kakean ya ping 3. Engko maro tuamu teko kuburan nyaut kul huwa ile. Ditambah muawwidzaten, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kalih Fatihah. Lan terus sampean muni donga ya Allah Gusti, ganjarane sing kula waos niki kula hadiahke dateng niki ngono. Maro tuwa kula sing sampun ten alam barzah. Ngono, tekan, tekan. Nah, saiki mergo wong alam kubur niku ana kalane dadi nikmat swarga, ana kalane dadi jurang neraka. Wong nang alam kubur niku ana kalane nampa nikmat, ana kalane nampa azab, nampa siksa. Mboten bicara tentang kenikmatan, ayo bicara tentang azab, bicara tentang siksa kubur. Soale potonganmu ki arep ngrasake. Sing tersinggung minggato. Wis tak omongi ngene kok tersinggung, berarti sampean rumangsa dadi wong apik, pantes nampa nikmat kubur. Lah rumangsa dadi wong apik kuwi tandane wong elek. Rumangsa dadi wong alim, rumangsa pinter kuwi tandane wong bodoh. Eh ana wong ceramah, levele sik sak ngisorku. Ngono. Wong model ngono iku goblok salawase urip. Ben sepurane kula omongane kasar. Panjenengan yen kepengin sing alus nggih kapan-kapan ngaturi kiai bangsa alus nggih. Ya demit apa begecil kono undangan. Lah sakniki kula tanglet nek sampean pancen rumangsa alim tenan, jawab pertanyaanku. Adab kubur niku wonten pinten? Oh, ngono diarani bodoh karepe ra ngaku. Ra trima karepe. Dijelaske apa tak tinggal mulai? Rungokke. Adab kubur niku ana rong macem. Siji, adab kubur sing sifate daimun, langgeng, saklawase lawas tanpa batas. Dadi no alam kubur disiksa. Sak teruse ya kurang dawa. tambah loro, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, gak usah ton, antemi pisan toni bebekku kok. Tambah nyonyor, tambah loro, terus mboten wonten mandeke. Leh ngerasake adab kubur, ngerasake siksa kubur niku mboten wonten lerene, ora ana istirahate. Terus-terusan digebuki, ditongkae, digeceki karo malaikat. Niku siksane sinten? Adabul kufar, siksane wong kafir. Dadi wong kafir no alam kubur niku disiksa. Kurang suwe. Oh. Wong sak teruse kok. Lah siksane tambah loro. Lah sapa wong kafir kuwi? Pokoke yen mboten Islam jenenge kurang banter, yen mboten Islam jenenge wis. Dadi yen mboten Islam jenenge kafir. Adab kubure langgeng sak lawase lawas. Mboten wonten mandheke. Utawa KTP-ne Islam. Data secara administrasi yo Islam, tapi ora salat. Pembeda antara Islam dengan kafir itu kan sholat. Lah nek mboten sholat, wis. Mun sholat ini pokok. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru amalihi. Kok mantuk-mantuk ngerti artine? Hah? Ya ora ngerti kok ngene-ngene. Malah bingung ke penceramah. Penceramah nyawang jamaah ngingeti jamaah ki tujuane gawe ngukur jamaah iki wis paham apa urung. Yen wis paham ora usah dipindho keterangane, ora usah dibaleni. Teruske yen durung paham dibaleni keterangane, ditambah penjelasane. Lah ukurane ceramah, ukurane penceramah ningali jamaah paham napa dereng niku teko sikape. Ya mantuk-mantuk oh wis paham. Yen dereng paham biasane ndongong. Lah iki mau aku lagi maca arape kono kok wis ngomongne ngene. Tolong ya nek goblok aja mancak pinter. Bingung ke wong. Ngono gone masyarakat sing bingung ke angel tatanani wong goblok mancak pinter gitu. Ora tau mondok, ora tau belajar kitab kuning, ora ngerti usul fikih, ora ngerti mustalah hadis, ning macake kaya al-alim al-allama, jubah rangkep itu. Ya sorbane 2750 meter. Tasbih gede-gede banget, ora teko kayu tasbih, wong kelopo direntengi. Ya bingung ke wong lho. Halo. Wis padha mbek aku ngene nek goblok ngaku goblok ngene wis. Ora usah ruwet-ruwet. Ora usah menggaya-gaya. Padha gobloke ae kok. Allahumma sholli ala Muhammad. KTP ini Islam ning ora salat. Lho benjing dina kiamat sing pertama diaudit, dihisab, diitung salate, diperiksa. Didelok salate apik, oh geret amal ibadah liyane katut apik. Salate elek merawaske liyane iso katut elek. Ditingali Allah dawuh ning malaikat tukang periksa tukang hisab, unduru li abdi hal tatawwa'a. Perhatikan hambaku itu yang sholat fardunya bolong-bolong itu, adakah dia punya tabungan-tabungan sholat-sholat sunnah? Kalau ada, tutup kekurangan sholat fardunya dengan sholat sunnah itu. Kalau sholatnya enggak ada, dibuka buku amale orang no sholate, ha neroko ini kesuwen. Jadi uang yang ora sholat masuk neraka tanpa hisab. Wah, gitu sing tanpa hisab ini masuk swarga tok ngono po. Kale malaikat ditingali salate ora ana. Eh, neraka ele. Suwen. Makanya jangan sembrana. Aja sembrono kuwi lho. Kadang salat fardu yang sehari 5 kali banyak yang dirubah jadi 5 hari sekali. Kendel ninggalke bolong-bolong sekaline salat kumat digabung-gabung dirangkep-rangkep niate aneh usul li fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Makanya jangan sembrono, awas. Kadang bocah nom-nom yo gek sembrono, subuh ge maraton, zuhur nyang salon, asar badminton, maghrib lihat sinetron, isya dolenan handphone, awas malam kubur kena smackdown. Niku sing siksane sak lawase lawas tanpa batas. Terus nomor loro, azab kubur sing sifate mungkotion, azab kubur sing saged terputus, bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Kula baleni, azab kubur sing sifate iso putus, iso sudo, bisa berkurang, semakin ringan, bahkan bisa hilang sama sekali. Eh? Kapok. Salah diomongi ngumek kae. Panjenengane subhanallah, lambeku dungan iki model. Gak iso meneng. Sak ruwe mripate diomong, sak krungune kupinge diomong. Wong lagi aku munggah panggung wis do ngomong gremeng-gremeng. Kok ora padha ya karo kaset-kaset. Ana sing ngomong ganteng asline. Yes. Ya ora GR nyatane bojomu yang metentengi aku ngono kok. Halo. Halo. Kancane wong wedok mbuh. Sak rungune kupinge lo diomong, sak ruwe mripate ya diomong. Ngono tenan. Ana kemanten ya, mantene sing lanang ganteng sing wedok wayu ya diomong. Pantes ya mantene gandes luwes lemes kaya jaman kerajaan. Engko sing lanang ganteng sing wedok elek jemburis ya diomong. Mantene lanang picek paling. Ora melek kok matane. Bocah ganteng ngono kok iso ngrabi bekakas kaya ngono ngene. Ngelumpukno teko ndi bekakas. Engko mantene sing wedok wayu lha sing lanang elek meromos ya diomong. Ya Allah, mantan wedok lo ngipi apa? Nasibe kok elek men. Wong bocah ayune ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Engko sing lanang elek sing wedok elek ya diomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kulo sing lanang elek sing wedok elek sisane iso anake lho rupane piye dadi? Apa sing ora diomong? Engke yai diundang ceramah ya diomong, diundang-undang dhewe diomong-omong dhewe. Undang ceramah tekane ndisiki ya diomong, kiai nek ora patek payu ya ngono kuwi. Acara urung apa-apa tekan ndisiki, petara nek njaluk mangan. Mangan-mangane bojone ora masak paling. Mangane aku ya tekan ngepres ngene kuwatir diarani njaluk mangan. ngono di hampir no transit tak pikir sarapan sik tibake ora. Padahal panitiane yo ngerti wong aku mau bengi sing delekno hotel iki yo panitia. Padahal ketek bengi yo ora mangan. Esok meng yo ora sarapan. Kek mau yo sakjane karepe yo ditawani sarapan ten hotel napa sarapan ten lokasi. Ini keputusan ten lokasi mawon. Wis ngono. Bareng tekan kong dilebokno, aku yo seneng to. Nah, mangan iki aku. Mangan iki aku. Bareng wis lungguh, tak wasi tok, tak lirik. Kok ora ditawan-tawani aku. Ngene iki yo ambek gemeter-gemeter piye ngono rasane. Kon suwe mbok kuat mbok ora iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Woi. Pancen wong wedok, engko kiai diundang ceramah tekane telat, ya diomong, kiai jual mahal. Mumpah lari sih senengane telat-telat. Ngono. Engko ceramahi suwi ya diomong, ceramah ngatokno wong, bokong panas sikil geringgingen. Sing silo sembujung glojor metongkrong metungkro. Ono penak kare ngoceh. Engko ceramahi mau sedilu ya diomong. Ya undang ngoyong-ngoyo tenan-tenan ceramah mek sedilu kaya pitik nelek cret tinggal mulai nitik sangut tok ngono yang ngantri nih rong tahun bayari larang ora pengalaman piye wong lambemu kulino ngono nyun ngapunten heh rungokke toh. Jadi azab kubur sing sifate iso putus, iso entek, iso ilang diganti kenikmatan. Nah niku siksane sapa? Siksane sampean. Lah wong memasuki alam barzah dengan membawa dosa. Gelem ra gelem dosa ku ya ana balesane. Anggitmu terus ora ana balesane. Kok nyimut memasuki alam barzah, mlebu nang alam kubur dengan membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah. Iki tetep disiksa nang alam kubur. Lungguwe dosa, nen yen dosane pun di ngapura Gusti Allah, jenenge nak mlebu alam kubur ora duwe dosa. Pokoke sik nggawa dosa sing urung di ngapura dening Gusti Allah, yo disiksa karo malaikat. Ning siksane niki iso berkurang, bahkan iso ilang, diganti anggap, diganti nikmat. Lah, berkurange siksa, ilange siksa, sarana nganggo apa? Telung perkara siji bidu'ain sebab didongake karo sing tesih urip ten alam donya ngeten iki lho ngono kok jarene donga kanggo wong mati ora tekan iki wong ora tau ngaji sing ngomong ngono lho kok umpama ndongake wong mati niku ora tekan Kanjeng Nabi mboten merintah salat jenazah mang pikir to salat jenazah itu tujuane lak ndongake sing didongake li tesih urip apa wis mati. Lah iya. Pengen rumokke ora to diomongi. Lek ana sedulurmu mati kowe ndek kewajiban mensolatkan. Lah salat jenazah tujuane apa? Ndongake jenazah. Buktine nggone takbir ketiga ya Allahumma ighfir lahu ya Allah panjenengan paringi pangapura dateng piyambake. Warhamhu panjenengan rahmati piyambake. Lho niki rak ya wis mati to sing didongake. Lah iya ngono kok iso ngarani ndongake wong mati ora tekan kuwi lho. Heh, matur suwun rewangi aku goblok ngono. Tak baleni. Lah iya wong karuan salat jenazah tujuane ndongake mayit. Muga-muga di ngapura dirahmati Allah. Lho ngono kok jarene donga kanggo wong mati ora tekan iki lho. Kowe nek muni goblok aja karo nyawang aku kowe. Makasih. Lho kok umpama donga kanggo wong mati ora tekan ora ana manfaate. Kanjeng Nabi mboten perintahke salat jenazah. Wong mati wis ora usah disolati, wong didongani ora tekan. Oh, apa maneh nganggo dalil-dalil sodron ngono kuwi. Nek ora tekan rak yo bali ngono kuwi. Wong SMS e ora terkirim ana keterangan gagal. Nek kowe tahlil ya seprono seprene tau tahlilmu kok gagal. Tahlil Anda tidak terkirim tahu. Nek berarti tekan. Yo yo. Lah terus kae wong hadise sahih. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikin taqwas yantadiru da'watan tahaqquhu min auladihi ikhwanihi asyadikillah fa idal hikatu natahabbu ilahi min ad-dunya wa ma fiha. Yes, iya iya tak cepeti wong tak waca arang-arang kowe ya panggah ora ngerti ae. Lho mayit tiyang ten alam kubur niku kondisine kaya wong kerem. Kerem itu bahasa Inggrisnya the kelelep. Kaya wong kerem sing ketawe-ketawe butuh pitulungan. Nah, butuh pitulungan di garis bawahi. Tiang teng alam kubur niku kahanane kaya wong kerem. Ketawe-tawe butuh pitulungan. Butuh pitulungane wong kerem iku kebutuhan sing mendesak, kebutuhan sing darurat, emergensi, ora kena disemayani. Sampeyan luwe butuh dahar, kena disemayani. Kaya aku iki asline luwe. Asli luwe. Butuh dahar, ning kena disemayani, wis engko wae dahare rampung ngaji. Sik kena disemayani wong men butuh dahar. Mau ngejer-ngejer sithik sik iso diempet. Hoi. Hoi. Sing nom-nome kok butuh rabi. Isih kena disemayani lho. Padahal ya sangger bengis kelipan. Isih kena disemayani setahun ngarep wae rabine. Kebutuhan sing isih kena disemayani, butuh omah, isih kena disemayani. Sementara gandul mara tuwa sik, taun ngarep bangun omah dhewe. Iki kena disemayani. Ning wong kelelep butuh pitulungan, kuwi ora kena disemayani. Ana wong wis megap, megap, tolong, tolong, sing nang dhuwur, sik aku tak ganti katok. Berarti kan kebutuhan yang mendesak toh? Keluargamu sing wis nang alam barzah kae, kahanane kaya wong kelelep sing butuh pitulungan, mendesak ora kena disemayani. Tulung ana cepet, aja mbok semayani. Lho meneng to ketara ora tau ndongakno wong tuamu wae. Paham napa mboten maksud kula? Lha apa sing iso nulungi kuwi? Donga Kanjeng Nabi lho iki sing dawuh aku mung nerangke. Sing iso nulungi kuwi donga. Dongane sapa? Anak, sedulur, kanca. Auladihi ikhwanihi au sadiqin lillah. Anake sedulure kanca-kancane. Lah kowe sak anake to kowe kok iso. Lho yen wis ketemu donga ngono kuwi, mayit sing kelelep kuwi lho. Yen wis ketemu donga, kuwi donga kuwi nilaine luwih larang timbang donya sak isine. Kanggone tiyang ten alam kubur. Diparingi donga, didongake, niku nilaine luwih larang timbang donya sak isine. Mula donga siji dongane anak. Anak niku ya kenek diarep-arep dongane, tapi anake sampeyan pira to? Paling lima, ini usahane wis bendino, nek koalisi ya mau dadekno lima kuwi. Berarti sing dongake ya mau lima kuwi, sak putu-putune terus. Wis dongane sedulur, sedulurmu ya 12, 14 ngono. Lah nek kanca kan hitungane tak terbatas. Relasi yang tak terbatas. tambah akeh koncone, tambah akeh sing ndongake. Leres? Dados kula sakniki ngaji ten mriki kalih panjenengan, otomatis panjenengan sedaya sing rawuh ten mriki dados kanca kula. Lho ngeten iki kok umpama kula mati, sapa muni amin? Umpama kok aja sik. Kok umpama kula mati ngoten panjenengan disuwuni hadiah Fatihah kangge ndongake kula ngoten purun apa mboten? Kowe purun ya purun tapi aja semangat-semangat ngono. Modelmu kok kaya nyengkake ben cepet ngono. Diomongi aja sik kok. Kula tanggungane sik kathah. Aja dhisik. Tanggungannya saya kata tanggungan ceramah lho, saya telung tahun utang ceramah nih saya telung tahun jose kula kersane ya Pak Sekcam budal dhisik ora apa-apa kula gari-gari mawon pun monggo monggo nderekaken kula trimo ngalah mawon. Halo nduk heh lah dongane kanca karo dongane ora kanca niku beda. Dongake kanca karo dongake ora kanca beda. Nek dongake kanca nek sing didongake kanca tenanan kanca. Tahlil nek sing ditahlili kanca ya semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya khusyuk tahlile. Eling apike eling kanca sing ditahlili. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Keingi lo se pengajian dadi banser lo sekan keingi la ilaha illallah yang ngadeg no pojokane panggung ngisor ngono la ilaha illallah la ilaha illallah nganggo topi rupane biru ngono bocah la ilaha illallah lha saiki kok mesti tahlili la ilaha illallah bocah kuwi lho apian lho bocah kuwi asline lho kok wis mati to ya la ilaha illallah banser-banser iso semangat mergo ono bocah kuwi la ilaha illallah eleng apike ngene ora kanca ya tahlil ora tenanan blas senden ambek ndoeh lho apa maneh berkate gepeng sih wong ngamini dongae beda. Nek sing didongake kanca ya amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kebangetan Mas Eko, Mas Eko. Amin ya Allah. Amin. Kanca. Wingi ya gaya nganggo kacamata ireng meling-meling ngono kok. Amin. Amin. Centel nang nggone dodo nang kacamata. Amin ya Allah. Amin. Cak iki wis diamin. Kanca. Lah nek ora kanca, amin ora tenanan kok dijukuk separo. Ngono tok. Engka rek min iki ora ditutukno. Moden iki lengi mami donga petentengan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nek dene mo. Wa afihi wa fu anhu. Wa akrim nuzulahu. Wong krungu berita kematian reaksine ora padha kok sing mati kanca karo ora kanca. Lah sing mati kanca reaksine ya tenanan, kaget langsung ndongake. Mbak, kek iso mbak jam 7 mosok sampean urung krungu kanca sampean mbak iku lho mbak mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga-muga disepuro Gusti Allah, muga-muga husnul khotimah iki kancaku. Lho ngono. Kadang-kadang Gusti Allah diprotes. Ya Allah Gusti, kok sing apik-apik sik sing dijukuk. Nek sing mati ora kanca dikabari. Mbak, wong kae lho, Mbak. Esuk jare mati, Mbak. Wis. Wis. Nang ayem ngono model. Ora ono sedih blas. Mangkane niki dalam rangka hak iya ya nggih dalam rangka nggih haul masal kangge masyarakat niki penting banget nginten niki terus tiap tahun dilaksanakke nggih muga iso istiqomah Nah, apa maneh jenengan nyambunge oyot niku oyot sing apik. Oyot sing rupa para ulama, para aulia. Wajib niku hukume jenengan nyambung. Soale jenengan kenal Gusti Allah itu teko sapa yen mboten teko para ulama. Jenengan kenal Kanjeng Nabi teko sapa yen mboten teko para ulama. Jenengan iso ngaji, iso ngibadah, iso ngulangi sapa yen mboten para ulama. Ngene apa nggih? Kok ora pati semangat to ngono kok ngajak terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo ngono. Ya tanpa para ulama, tanpa para kiai, aku lho jenengan bodoh lae lho. Ora ngerti agama, ora ngerti hukum. Jenengan ngertos halal haram teko sapa lek mboten teko para kiai, para ulama. Nggih. Jenengan iso maca Quran lanyah, kuwi anggitmu pinter-pintermu dhewe. Moro-moro iso maca. Jenengan iso salat bener, kuwi anggitmu kok terus teko jaduk-jadukmu dhewe. Kok terus ora gelem ngajeni para ulama. Ora gelem ngajeni para kiai. Nesu iki aku iki. Jajal tak kaya bukti setunggal mawon. Kanjeng Nabi le dawuh ngene. Sallu kama raaitumuni usolli. Salat sira kabeh kaya dene sliramu kabeh weruh aku nglakoni salat. Ayo, lagi lek dipraktekno tenanan, ora ana sing iso nglakoni salat bener kejaba wong-wong sing tau weruh salate Kanjeng Nabi langsung. Nah sampean ora menangi Kanjeng Nabi, sampean ora tau ketemu Kanjeng Nabi, mongko diperintah salat kaya salate Kanjeng Nabi, piye carane wong ora tau ketemu Kanjeng Nabi? Sampeyan ora tau ngerti Kanjeng Nabi nek salat piye? Hoi. Mongko perintahe jelas, sallu kama raaitumuni usolli. Salat sira kabeh, kaya dene sira kabeh weruh roa lho iki. Kaya dene sira kabeh weruh ingsun nglakoni salat. Wis salat to kaya dene kowe weruh Kanjeng Nabi nglakoni salat. Kapan weruhmu Kanjeng Nabi nglakoni salat? Ngomong-ngomong cucukmu. Mun apa-apa kok kudu langsung hadis teko Kanjeng Nabi, kudu langsung teko ayat Quran. Lha kok langsung teko ayat Quran, langsung teko Kanjeng Nabi lho. Saman kapan ketemu Kanjeng Nabi? Saiki aku takon. Sampeyan salat iki tiru sapa? Kanjeng Nabi, aja kiai ngono to. Kanjeng Nabi sik. Woi. Ya Allah ya Karim, kok gak anu to. Saiki aku takon, jawab. Ten mriki salat subuh sampai saniki nggih tasik 2 rakaat. Nah iya terusno. Ya pancen 2 rakaat kuwi sebenarnya. Nah, terus sampean salat subuh kok 2 rakaat kuwi manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan ketemu sampean? Kapan ketemu Kanjeng Nabi kok manut Kanjeng Nabi? Manut Quran. Lha Quran iki lho juz pira, surat apa, ayat pira sing bahas nek salat subuh kuwi 2 rakaat. Sebutno ayate, tanteni saiki. Tak bayari njaluk pira tak bayari. Ayo, piye ayate sing nerangno salat subuh 2 rakaat piye unine ayate? Ndek enak ngomong. Sing rumangsa alim-alim kuwi lho. Terus salat zuhur akhir-akhir niki temen iki kabare pripun? Nggih tasik sekawan rakaat nggih. Oh, menawa apa-apa larang terus mbok sudo rakaate. Lha sampean nglakoni salat zuhur petang rakaat manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan ketemu sampean? Manut Quran, no Quran iki juz pira, surat apa, ayat pira sing nerangno nek salat zuhur iki petang rakaat? Mboten wonten. Lha terus piye dunungane? Jelentre piye? Ya manut Kanjeng Nabi ning mboten langsung ana lantarane sapa? Para ulama, sapa? Para kiai, sapa? Guru-guru ngaji. Mulane nggih, ilmu iki umpama banyu, Gusti Allah iki sumbere. Kanjeng Nabi niku pompae, pompa aire lho. Mesine, sanyone. Lah para ulama, para kiai, guru-guru ngaji iki paralone. Ngono lho. Paralone mbakno glimbang-glimbung nyambut gawe kuwi. Ngeter-ngeter ke banyu. Lah wong kok ngremehke paralon, siap-siap ora kebagian banyu. Paralon kok remehke. Paham? Paham? Kanjeng Nabi nang Mekah nang Madinah. Tapi ilmune kok iso tekan kene, tekan Kendal kene. Dewi mergo ana sing ngeterno ilmu nek Kanjeng Nabi sampe tok kene sapa? Paraloh. Ya guru-guru ngaji kuwi sing ngeterke ilmu nek Kanjeng Nabi sampe tekan kene. Mula, woi. Sampeyan nek pengen agama Islam nek kene syiar berkembang, tulung guru-guru ngaji sampean ramut, sampean openi. Janji guru-guru ngaji iki diramut diopeni. Insyaallah anak putumu kenal agama. Agama Islam tetap kuat. Tapi nek guru-guru ngaji ora diopeni, ora diramut, alamat agama Islam akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Ning gone desamu kan. Gak percaya? Masjidmu bangun sak gede-gede ini, ambake meneh. Tapi guru ngaji aja dirumat. Guru ngaji aja diopeni. Sepi masjid. Ya mungkin apa mboten? Lha soalnya sing ramekno masjid iki santri kok. Lah dadi santri iki mergo gelem ngaji, lah ngaji iki ana sing muruki kok. Guru ngaji aja diramut. Masjid tak sepi kabeh. Hoi. Wong saiki modele wong-wong nek ning guru ngaji iki ra diramut, ra dibandani, ming dituturi. Yang sabar ya dek, ngulang bocah cilik-cilik nggih. Pancen bocah cilik saiki ku nakal-nakal dek, sampean ya sing telaten nggih. Dituturi tapi ora diopeni. Mengkane rata-rata guru ngaji ngulang cah cilik-cilik ya kuru-kuru. Ngantek ketune dolodok. Kuru sandas-ndase. Salate digo salam iso mencolot tok ketune. Lek enten kene tepek ini iki sampean nek bayar syahriyah bulanan niku lho pinten sawulan 5000 ya Allah nitip anak dididik agama dikai ilmu pinter maca Quran manfaatnya kanggo sampean wong tuwa sawulan kok mek 5000 wong sampean nitip puyuh lho nitip puyuh nopom lho nitip puyuh cur 2000 puyuhmu ya ora mundak pinter puyuhmu ya ora mundak pengalaman cur-cur 4000 nah ben telu cur-cur 6000 lha nek kowe pas anyang-anyangen ayo entek piro lho nitip anak sak wulan mek 5000 berarti anakmu regane mek 2000 setengah kebacut wong kene ngerti ngene ra budal aku iki mam. Ya Allah, Imam Malik lho putrane khatam lan ngaji Quran, guru sing mulang diwenehi hadiah 1000 dinar emas. Ora kuat mikir nek potonganmu. Ditarik 100.000 gremeng. Wis aja ngaji nang kono, apa haflah larang ngono. Kok meneng? Oh mikir ketok. Mikir ketok. Mulane aku pesen rungokno nek ana wong iso ngaji kok sregep mulang ramuten sing temenan. Baleni, baleni. Lek ana wong iso ngaji kok gelem mulang nang sregep, tolong diramut sing tenanan. Saiki nek eneng wong pinter ngaji kok ora gelem mulang, jarke wae. Aja diramut enten ana sak mateke. Pinter ngaji ra gelem mulang ngono wis jarke wae. Enten ana matine ngono. Lek ana wong ora iso ngaji tapi modele kok pengen mulang ae, kuwi aja diramut kuwi ngerusak tatanan kuwi. Yo dadek napa ana seksi kebersihan ta apa ngono ae. Ya ngerusak tatanan dhek ora iso ngulang kok arep ngulang santri-santrine koplak kabeh nggo santrine. Urung mangan aku. Lah terus yo yo. Niki luwih sak jam setengah wesan. Kok ya mulane nyambung nanggone para ulama, nyambung nanggone para kiai mesti barokah namanya. sama titeni omonganku, aku ora usah kakean dalil Arab. Wong mau tak wacake dalil Arab ya do ndomblong. Wong iku janji hormat karo ulama. Apik karo kiai, mang titeni anak-anake engko dadi sholih-sholihah, akhlake apik-apik. Baru kae mulyake ulama. Saestu niku. Kata lho, wong iku biasa wong tuane. Bapak ibuke wong biasa, ora turun kiai. Orang turunan darah biru, darahnya ya abang. Nah profesinya ya mau TNI AD, Tani Angkatan Doran. Ning putra-putrane sudah ahli berjuang dan pundi-pundi. Masya Allah, ternyata diteliti jebule apa? Wong tuane lho, hormat karo kiai. Mulyake, ini ketemu kiai ini kemudiannya yuk salaman ono ora kok terus alus ngono ki ora. Ya ono grendel-grendel rupane putih isine mbah apa ngono. Nem potongamu ora kok lek ono kiai rawuh e rawuh butan rawuh yoan kepengin nyosori tangane tapi alus. Makane matur suwun banser dikawal ngene iki bener. Mbangane salaman ya ora ono apa-apane. Batik kemeng tangan. Ben nesu ya ben. Lho, saestu Pak niku Pak. Kathah sampun conto-conto ngoten niku kathah. Tapi sebaliknya ngeremehke kiai, ngeremehke ulama mesti kualat. Lah wong kiai ulama iki warasatul anbiya. Wae mbok remehke apa ya ora kualat piye? Wong kuwi dikasihi karo Gusti Allah. Ya padha karo ngelarakke Gusti Allah. Kuwi maksudku kiai sing tenanan. Kiai tenanan ora kiai-kiaian. Kiai-kiai sing tenanan ngoten niku lha ngene iki kan ora kiai ya apa iki? Iki ya padha karo sampean iki sing ngomong ora ana bedane. Yo lumayan aku sithik ngono ae. Lho nyatane sing diundang aku ora kowe wek. Yo meng lumayan sithik ngono ae. Sak strip sak dhuwure sampean tok mok. Kowe modelmu kok kaya setuju. Berarti kowe nek setuju ngono kok anggap aku goblok ngono ya. Makasih. Lha niku iso nentremke iso nyelametke gek panjenengan kumpul. Niku lho, ana lagune to nate kula nyanyekke. Gak usah. Wis mau musike wis kok jarno kuwi urusane penyanyine. Taman sauti. Tombo ati. Gue orang ngerti karepku, gue aja kemenyek kok mesti iku limo gue orang tau piye to gue bisa ini, aku lali pisan nih kemalian aja gugupi to tombo ati kose kumpul kiai kumpul siapa? Orang kumpul penyanyi lho. Kumpul kiai. Wong niku bakal dikumpulke karo sapa sing dadi kumpulane nalika nang donya kok sono akhirat. Nek nang donya kumpulanmu kiai insyaallah sono akhirat dadi kumpulke kalih para kiai ngono kae. Yo akeh ronone lah timbang kanjloke nek kiai. Kemungkinane ngono ya padha-padha ora ngertine. Padha-padha ora ngertine. Tapi kan kemungkinane ngono. Lah supaya iso keparek karo kiai, kuwi sampeyan kuwi nek sowan nang daleme kiai, aja kok wong-wong tok. Lembean alus ngono kuwi aja. Paling mboten ya kudu karo nggawa. Kok iso gulae mbok anggap kiai semut ngono kuwi ya. Orang genah pikirane. Rumangsamu kiai iki semut ngono mbok kuwi gula. Malah ana sing ngomong dhuwit. Ngelek pikiranmu. Mbok pikir kiai do materialis ngono. Heh, mbok anggap kiai iki nek karo dhuwit nang do moh ngono apa piye kok. tak baleni tombo ati kumpul kiai derek ngaji tilam ngedengaran kok cerdas ya ngkari neruske ikabeh tombo ati kumpul derek dilampai sholatullah sholatullah salamullah kecut banget ada yang weteng luwe asli ini orang oleh ngombe kecut-kecut ini kok kecute wedang jeruke ya Allah ya Allah sapa wonge sregep ngaji uripe bakale aji aji ngerti aji mulia pangertene ditambahi butuhane dicukupi dunyane dirahmati akhirat disyafaati sholatullah ala qaha rasulillah sholatullah salamullah Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene lho, Bro. Zaman iki kok umpama ora gablek duwit. Sire, ora usah nganggo umpama, pancen ora gablek tenan. Ning ambumu kok pengen wangi. Arep tuku minyak wangi ora ndek duwit tok. Piye carane supaya wangi? Mepet to bakule. Wes mepet to bakul minyak wangi. Engko bakule rak yo welas to, nyawang rupamu ngene welas. Iki kok ana wong jembure mepet-mepet e. Ambune penguk e, ketara pengen wangi ra gablek duit ra iso tuku. Yo tak semprotane jes, apa diolesi sret-sret ngono lho. Paham? Panas ngeten iki lak panas to nggih. Panas, ngelak. Yo gek sampean arep tuku es ora ndek duit. Engko teko kene mepet to bakul es. Wis manggone nopo. Ku bakule lak welas. Akhire ana wong tuku diombe kok ora entek. Lah kuwi sisane engko dikekno sampean. Ya wis lumayan kok, foto ngamun napa sisa-sisa ngono kuwi ya wis. Apik kok wis. Lho iki maksudku ngene. Kula sampean iki nek ora iso ngaji. Ora ngerti judule kitab iki lho ora ngerti. Lorek kitab ya ora tau roh, ana pondok pesantren ya ora tau. Kok kitab kuning. Ibu-ibu kadang alip bengkong ya ora ngerti. Ngertine kan alipe bojomu sing kenceng kuwi to. Ora ngerti judule kitab, ora weruh bab-bab ning jero kitab, pasal-pasale apa, takbir-takbire piye ruwet ngono kae. Ning sampean kok pengen tuk ilmu, carane mepeto para kiai, para ulama. Lho, melalui majelis-majelis ngaji kados ngeten niki, engko ilmu sing golekane wangel repot, butuh waktu suwe kae diparingke nang pas sampean, dilungke nang sampean nganggo cara sing simpel sederhana, wis dikemas rapi paringke sampean kari gawe. Wis diolah mateng dilungke sampean kari ngelek. Kek kiyaine kae sing padus ilmu kangelane suwe, no pondoke kadang 17 taun, 18 taun, 20 taun. Belajar mulai nol, urung tirakate urung riyadoe, rekoso kae goleke. Sampean mung diparingi wis mateng kantun ngelek kari ngamalke. Lho, kiyaine kangelane suwe, mulai ditekake kok bayare larang kuwi ya pantes. Dadi ya cocok karo kangelane to. Kok mbok guyu iki lho. Lha kowe mara nyang dokter periksa, karo dokter mung dirmo ditutuli ping pindho tul-tul 200.000. Kok ora mbok guyu. Mergo dokter kuwi kangelane suwe nek sinau nek belajar tentang organ tubuh, tentang kesehatan. Mula trimo tul-tul ora sampai sak menit, sampun medal 200.000. Iya ngono. Lah nek ora melalui para kiai sampeyan ora untuk ilmu, ora kenal Kanjeng Nabi. Sampeyan arep langsung belajar teko Quran, teko hadis, nyun pangapunten, lek potongane utekmu ora kuat. Lha kuwi mempelajari kudu ngerti ilmu tafsir, kudu ngerti mustalah hadis, kudu ngerti qawaidul fikih, yo kudu ngerti nahwu shorof balaghah mantek. Lha kowe tau ngaji ngono kuwi. Lha kok arep langsung nyedot ilmu teko Quran, teko hadis, iku iso gagal paham kok sampean. Ngene lho rumakke. Sampean kuwi lek pengen entuk wewangian teko kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, kembang kok kembang boreh barang kuwi. Kembang ya kembang api nggo nyumet lambemu. Wangi kok ya. Ning kembange kuwi wis layu, malah-malah wite wis mati. Apa ora iso entuk wangine? Iso. Lah teko ngendi wong wite mati kembange layu? Teko peresane, rupane minyak wangi, ya peresane kembang. Minyak wangi melati, peresan kembang melati. Ono to? Minyak wangi mawar, peresane kembang mawar. Lho malah kepenak lek melalui minyak wangi iso ngatur aroma sampean. Pengen ambune remeng-remeng ya paringi sithik wae, sret-sret ya remeng-remeng ambune. Ces-ces ngono. Pengen sedengan ya sret-sret-sret, jes-jes-jes sedengan ambune. Pengen sing gemberadak ngono kae ya paringi sing akeh hosok-hosok-hosok-hosok. Oke mlaku iso bel-bel-bel. Wong teko jero omah ae iso ngerti mayit endi liwate. Lha sampean yen kepengin ngrasake wangine kembang, kok langsung nyedot teko kembange. Mohon maaf, sirahe panjenengan iso mumet, irunge pilek. Ya. Kuwi lho. Nek arep ngrasake wangine kembang kok langsung nyedot teko kembange, ndasmu iso ngelu. Irungmu iso ora kuat. Lho iya to, nek langsung mbok sedot teko kembange. Tapi nek melalui minyak wangine peresane iki kan iso ngatur aroma. Lha kok langsung arep nyedot teko Quran teko hadis iki lho. Koplak ndasmu kok tambah. Mula wis dirinci, diterangke, diperes karo para ulama, para kiai, wis kepenak to. Nggih. Hoi. Paham napa mboten maksudku? Ya wis, padha-padane bapak-bapak sampean kok arep ngombe jamu dicampur madu. Lha arep njukuk madu kok langsung teko silite tawon. Abuh lambemu malah. Nang lambemu petke silite tawon nanti sedot madune. Wong potongamu wae kok langsung arep mempelajari Quran tok teko Qurane iki labuh abuh tekmu. Ora gampang kuwi. Ya dipelajari kudu ana gurune. Gurune aja kok seh Google. Hei. Lah ya penak tolo omahe tawoni diperes dhisik, peres tes-tes, iki netes madu. Saiki dikemas rapi jenenge madu rasa. Ngono kuwi. Lah kuwi kabeh teko persan ilmune Kanjeng Nabi rupa para ulama, para kiai niku. Ya wes, jam setengah rolas, wes matuk jam rolas. Mah nambah apa weteng luwe kok ngajak terus ae. Iki ya wes suwe banget aku ngaji iki. Mah iki wis padha karo ceramahe kiai loro isane. Aku ya perasaan dong, sing pengasuh pengajiane sambutane mek sambutan kula kados kala wingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genah. Soale apa disurati panitia. Rondok mutung mang. Sambutan kula kados kala wingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genah. Iki karepe rak sing ceramah ben suwe ngono lho. Niki ya wis tak gak pengalaman piye wis ngerti. Tapi aku ya luwih seneng ngono kuwi. Ringkes. Sekcam sambutane ya ora usah dalil-dalilan. Umpama sekcam kok sambutane metu dalile Arab tak tinggal mulih. Nang kuwi lahanku kok diserobot lho. Ya duwe wilayah dhewe-dhewe kok. Selamat ora ana dalile Arab. Ana dalile Arab pasti do ceramah aku ben diceramahi sekcam aku yang ngono. Wilayahku kok apa diserobot. Ya sampun. Ya saya kira. Ya kapan-kapan ngundang meleh. Rong tahun. Nyatane ya gelem ngono kok. Nyuwun ngapunten nestu, kula ature kasar nggih ning muga-muga. Oh, malah seneng nggih. Oh, berarti padha berarti. Padha berarti nggih. Mungkin wonten sing atine lara gara-gara omongan kula nggih. Kula nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten mboten wonten niat napa-napa kejawi gampilke pemahaman. Gampilke pemahaman lan ngraketake pasederekan. Ya wis. Muga-muga manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Bijahin Nabi rahmah syafi'il ummah. Bina di du'a al-qabul ujabatul sul husulil amali wal ma'mur. Bijahin Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaman nawaina wa alaman nawbi salakuna salihah wa najarakumullah. Bisirri wa nuril fatihah. A'um billahi minasyim ba'ana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Mamiki umuddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Adina syuradul mustaqim. Syuradul ladhin anam sa'anihim ghairin. Allah ba'anihim aladhalin. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم اخرتنا ولا تسلط علينا زعيم ايماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره اللهم اجعل هذه البقعه بقعه نافعه مباركه استقامه الى يوم القيامه اللهم لك الحمد ومنك الخرج واليك المشتكى وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار